Kemudian jam 16.30 sampai selesai, kita lanjutkan sesi yang kelima. Dan sebagai penutupan yang akan disampaikan oleh Syekh Shalah Andalusi dengan tema yang sama, akibat kejahilan dan meninggalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.